Dalam hati kalau beristri dua, oh seperti dunia ada yang punya. Kepada istri dua tanda sayang padamu, oh kepada istri muda I see I love you. Kawin tiga, kalau pandai berbohong, kalau pandai berderang, oh tetapi jangan sampai hebat saja derang. Tepuk-tepuknya Pati biar semangat. Tepuk-tepuknya mana, Mas Agung? Terima kasih.